السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam agama kita, kita diperintahkan untuk memilih teman, memilih pergaulan, jangan sembarangan, karena hal itu akan berdampak baik bagi kita atau berdampak buruk bagi kita. Di antaranya kaum muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu akan mencocoki agama teman dekat, akan sesuai dengan agama teman dekat. Maka lihatlah wahai kaum muslimin, siapakah yang dia jadikan sebagai teman dekat. Perkawanan, pertemanan, pergaulan memiliki dampak duniawi wal ukhrawi. Dampak di akhirat nanti, ketika kita bergaul, berkawan bukan di atas ketakwaan, bergaul, berkawan bukan di atas sama, di atas tauhid wa sunnah, pergaulan-pergaulan yang di atas bid'ah atau pergaulan yang di atas kemaksiatan akan menjadikan sebab bermusuhan antar mereka dengan teman-temannya, kecuali persaudaraan, perkawanan yang dibangun di atas takwa. Al-ahillau ba'duhum ba'din yaumidin aduwan ilal muttaqin. Al-ahillau, orang-orang yang menjalin kasih sayang, menjalin persaudaraan, mereka nanti di yaumil qiyamah menjadi musuh antar satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Persaudaraan keimanan, persaudaraan yang didasarkan dengan al-Islam, Al-Qur'an wa sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi, ini akan memberikan kebaikan, keberuntungan bagi kita dan bagi saudara-saudara kita ketika membangun keimanan di atas ketakwaan. Berlanjut pertemanan itu, berlanjut perkawanan itu, berlanjut persaudaraan itu di dunia sampai akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin, dikarenakan ketika kita menjalin ukhuwah di atas tauhid wa sunnah, di atas ilmu syar'i, kemanfaatannya ketika di dunia mereka sebagai orang yang memberikan semangat kepada kita beramal saleh dan menghentikan kita dari dosa dan kemaksiatan dengan perkawinan yang baik tersebut. Dan ini berimbas sampai akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, di antara kemanfaatan bergaul dengan orang-orang yang mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ainal mutahabbuna fiyya? Ainal mutahabbina fiyya? Wal mujalasa wal mujalisina fiyya? Udhilluhu fi yawmin la dhilla illa dhilli." Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, mana orang-orang yang dulu ketika di dunia saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Turunan kita duduk bersama, turunan kita semajlis, bergaul di antara kita, hormat menghormati, sayang menyayangi, tak lain karena kita sama dalam hal akidah. Sama sebagai Abdullah yang mentauhidkannya tanpa mensyirikannya. Sama dalam memperjuangkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sama pula dalam menghadang lajinya dakwah bid'ah. Sama karena kita menginginkan persaudaraan kita di atas hablullah, persaudaraan kita di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sama dalam hal profesi atau sama dalam hal dagang atau sama dalam hal hobi, komunitas ini, komunitas itu, bukan. Tetapi semata karena lillah kita berkumpul. Dari jauh hadirin datang, dari jauh beberapa teman-teman membuat rumah di sini, tak lain karena lillah mengharapkan ridha Allah azza wa jal. Maka ya kaum muslimin, di antara hikmahnya adalah Allah akan menaungi kita. Allah akan menaungi hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yakni di yaumul mahsyar. Ketika matahari didekatkan di ubun-ubun kepala manusia, tudna syamsi yawmidin ala ru'usil khalaik ala qadri mil. Hari itu matahari didekatkan di atas ubun-ubun kepala manusia hanya sejarak 1,5 kilo saja. Begitu panas, begitu membara, manusia tenggelam oleh keringatnya masing-masing. Di hari itu tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada payung, tidak ada pohon. Di hari itu semuanya rata, tidak ada yang naik dan tidak ada yang turun. Tidak ada bukit, tidak ada lembah, rata. Hari itu hanya ada naungannya Allah Azza wa Jalla saja. Maka mereka-mereka yang mencintai karena Allah, menghormati karena Allah, akan dinaungi di hari itu di naungan yang tidak ada kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat dari kita bergaul dan berkawan dengan orang yang saleh. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang saling mencintai karena Allah, Allah pun akan mencintai dia. Disebutkan dalam hadis adanya seorang anna rajula zaran ahlahu fi qaryatin. Ada seorang yang dia melakukan perjalanan dalam rangka mengunjungi saudaranya seiman. Saudaranya sesama salafi, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Farsadahu Allahu malakan fi mudrajatihi. Allah ingin menguji hamba tersebut, maka Allah mengutus malaikat untuk menghadang dia dalam perjalanannya. Malaikat tersebut bertanya, aina turid, kemana hendak kamu pergi? Qala uridu ahli fillah, aku ingin singgah berziarah datang ke saudaraku yang ada di sana. Hal laka min ni'matin mim tarubu alaik, atau kama kal hal laka min ni'matin, apakah engkau singgah ke sana mengunjungi dia dikarenakan adanya keinginan satu nikmat yang kau inginkan dari dia, kepentingan-kepentingan duniawi? La, tidak, aku mencintainya, aku singgah kepada dia, aku menghampiri dia, aku mendatangi dia adalah karena cintaku kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun mengatakan, fa inni rasulullah, aku adalah utusan Allah. Yukhbirukan untuk aku memberitahukan kepadamu, anallaha yuhibbuka kama habbabtahu, atau kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutusku untuk aku memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, di samping dengan bergaul dengan orang yang saleh, kita mendapatkan kebaikan darinya, dari ilmunya, dari akhlaknya, memberikan semangat untuk kita beribadah, mencegah kita dari dosa. Ternyata hal itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kecintaan dan pergaulan di atas dinullah akan mendatangkan kebaikan yang begitu banyak, di antaranya kebaikan doa yang dipanjatkan oleh saudara kita untuk kita. Aku lu kali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap orang berdoa dengan doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Allah, wahai Rabb kami, ampuni dosa kami, dan ampuni pula saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan ketika menerangkan ayat ini, para sahabat mendapatkan keuntungan dari doanya para tabi'in. Demikian seterusnya, para tabi'in mendapatkan keuntungan dari dosanya para tabi'ut tabi'in. Begitu berlanjut sampai seterusnya. Kita berdoa dengan kalimat ini, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Qala syaih ya'um kulla jami'il mu'minin fil alam hayyan kana au maita. Doa ini bermanfaat bagi semua mukminin yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi ini, baik dia mukmin yang masih hidup ataukah mukmin yang sudah meninggal. Masyaallah kaum muslimin. Ini dikarenakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah persaudaraan, cinta mencintai di antara kita, hormat menghormati di antara kita, dikarenakan lillah, bukan karena faktor duniawiyah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sebagaimana kita mencintai saudara kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menaungi kita nanti di yaumul qiyamah, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sab'atun yudzillihum Allah fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah wa rajulani tahaba fillah istama' alaihi wa aftaraq alaihi, atau kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, adanya dua orang yang saling mencintai karena Allah, menghormati antara murid kepada ustadnya, antara ustad dengan ustad yang lainnya, antara ikhwan dengan ustadnya, antara ikhwan dengan ikhwan yang lainnya. Kita tidak menzaliminya, tidak membencinya, tidak memalingkan muka dari dia, karena dia adalah orang yang kita cintai. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, demikian pula dengan Syekh Bin Baz dan yang lainnya, memiliki risalah yang tipis yang menyebutkan tentang keutamaan mahabbah fillah, serta menyebutkan tentang hukuk, hak-hak, wal wajibat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kita tatkala kita betul-betul mencintai orang karena Allah. Beberapa beliau sebutkan kewajiban-kewajiban tersebut. Di antaranya, kita wahai kaum muslimin harus menghormati saudara kita. Layaknya saudara, kita membantu bertahun kepadanya. Al-muslimu ahul muslim, la yudlimuhu wa yuhkiruh. Muslim yang satu, saudaranya muslim yang lain. Konsekuensinya, tidak boleh diantara kita menzalimi. Jangan kau menzalimi saudaramu, dia muslim, ahlus sunnah. Wa la yuhkiruh, jangan pula diantara kita menghinanya, merendahkannya, memandang dengan mata sebelah, menganggap ringan terhadap saudara kita. La, tidak seperti itu. Al-muslim kafabil marithman ayyah kirahul muslim, cukup sudah dikatakan dosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadirin kaum muslimin, bab ini hendaknya kita memahaminya dengan mendalam, dikarenakan kadangkala terjadi cekcok, kadangkala terjadi permusuhan yang itu adalah urusan duniawi, bukan urusan dini. Satu majlis, satu ustaz, satu ilmu, tetapi terjadi percekcokan di hati kita karena duniawi. Maka ingat, la yahjurul muslimu muslima faqathalat, tidak boleh seorang muslim menghajar, membaikot, memutus hubungan, tidak mau berbicara dengan saudaranya sama muslim dalam urusan duniawi, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau anda lebih dari 3 hari, maka anda berdosa, melanggar ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa memberikan dorongan, kesemangatan, membangkitkan uhuwah di antara kita, lillah wa fillah, karena Allah, dan dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita menjaga berbagai macam sebab-sebab yang bisa meretakkan. Syekh Shalal Fauzan memiliki satu khutbah yang masya Allah menyebutkan 4 sebab besar terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Namun karena waktunya singkat, tidak bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit ini mendorong kita untuk kita semakin menghormati satu dengan yang lain, mencintai kita antar kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dhunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqo farzuqna tibaah, wa arinal batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.